Beto Ima mimpin. Semuanya ikut yuk. Tidak akan berbakar malam ini ya. Semuanya tangannya di atas bersama Denny Banyuwangi. Sambil gerak ya. Yeah. kokoh.